السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله، كita lanjutkan di pembahasan kitab ملخص di halaman 158 terkait ya huruf wawu. 158 bagian bawah ya, al wawu takunu imma dhamiran aw harfan. Wawu itu bisa berupa dhamir atau huruf. Yang pertama, al wawu dhamiru tusamma wawu jama'ati, ya tusamma wawal jama'ati wa tattasilu bil fi'lil madhi wal mudhari'i wal amri wa ta'ribu fi mahali raf'in fa'ilun. Wawu dhamir itu dinamakan wawu jama'ah dan dia bersambung dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari' dan amr, dan di'irab dengan fi mahali raf'in fa'ilun. Di'irab pada posisi marfu sebagai fa'il. Ya, tidak mesti fa'il, juga terkadang bisa sebagai naibul fa'il atau isim kana dan saudara-saudaranya. Jadi nggak mesti fa'il. Misal contohnya syakaru yashkuruna ya ushkuru. Nah, di sana alwau itu sebagai fa'ilun. Selanjutnya poin yang kedua, amal wawul harfu fatakunu ala arbaati aujahin. Yang pertama ya, adapun wawu yang sebagai huruf maka ada empat bentuk atau empat kemungkinan. Al-hamzah harfu atfin. Kemungkinan pertama adalah wawunya sebagai huruf atof. Wa tasta'malu limutlaqil jam'i wa ta'ti qabla al-ismi aw qabla al-fi'li. Mislu hadara Ahmadu wa sa'idun wa dhahaba ila al-hadiqati. Pertama huruf atof ya, dia digunakan ya untuk menggabungkan ya, dan huruf wau ini datang sebelum isim atau sebelum fi'il. Contohnya hadara Ahmad wa Sa'idun wa dhahaba ila al-hadiqati. Ahmad dan Sa'id telah hadir dan telah pergi ke kebun. Di situ ada wau harfu atfin. Alba yang B harfu jarrin wa hiya ala wajhaini. Yang B itu huruf jar, dia ada dua bentuk. Yang pertama wawul qasami wa ta'ti qablal muqsami bihi Allah ya haya Allah Allah Allahu hayatuka haqquka ila akhir. Mislu wa haqqika la ukriman naka. Yang pertama wawu qasam, dia datang sebelum qabla muqsami bihi, sebelum muqsam bih ya, itu bisa Allah hayatuka ya, kehidupanmu, hakmu dan seterusnya. Contohnya wa haqqika la ukriman naka, demi hakmu, aku akan memuliakan kamu. Namun kalimat ini menunjukkan keharaman karena kita tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah saja. Contoh selanjutnya, wawa wurubba ba'da hazifaha. Ba'da hadzafaha wa tadkhulu 'ala al-ismin nakirati. Yang pertama, yang kedua wawu rubba ya, setelah menghapus rubba dan masuk ke isim nakirah. Contohnya walailin kamaujil bahri arkhain sudulahu. Di sana wawunya contoh wawu rubba. Selanjutnya ajim, ajim wawawul wawawul, wawul ma'iyati wa tufidul musahabati wa yakunul lis wa yakunul wa yakunul ismu alladhi yaliha maf'ulan ma'ahu mansuban. Yang C, waw ma'iyah, dia memberikan faidah kebersamaan, dan isim setelahnya sebagai maf'ul ma'ah mansub. Contohnya, istaiqadtu wa tulu'asy syamsi, aku bangun bersama dengan terbitnya matahari. Yang D, wawul hali wa tarbitu baina sahibul hali wa baina jumlatil hali wa takunu jumlatul lati taliha fi mahali nasbin halun. Waw hal itu mengikat antara sahibul hal dengan kalimat hal, dan kalimat setelah waw tersebut diirob dengan posisi mansub, ya, pada posisi mansub sebagai hal. Contohnya, zurtuhu wa huwa yasta'iddu li safari, aku mengunjunginya dalam keadaan dia sedang menyiapkan perjalanan jauh. Ya, itu sekian mengenai huruf wawu. Terlanjut, al-ya'u, huruf ya. Al-ya'u takunu imma dhamiran au harfan. Ya, huruf ya itu bisa berupa dhamir atau huruf. Yang pertama, wal ya'u dhamiru takunu ala wajhaini. Ya yang merupakan dhamir itu ada dua bentuk. Al-hamzah, ya'ul mutakallimi wa hiya tattasilu bil fi'lil madhi wal mudhari'i wal amri wa takunu fi mahali nasbin maf'ulun bih. Wa yafsilu da'iman bainaha wa bainal fi'lin nun bain wa yafsilu da'iman bainahu wa bainal fi'lin nunun tusamma nunul wiqayati. Yang pertama, ya mutakallim itu bersambung dengan fi'il madhi, mudhari dan amar, dan dia mansub, ya, pada posisi mansub sebagai maf'ul bih. Ya, antara huruf ya ini dan fi'ilnya itu selalu dipisahkan oleh nun yang diberi nama nun wiqayah. Contohnya, syakaroni, yashkuruni, ushkurni. Di antara contoh-contoh ya mutakallim. Ya, al-ya'u fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya-nya pada posisi mansub sebagai maf'ul bih. Selanjutnya, au tattasilu bil ismi wa takunu fi mahali jarin mudhafun ilaihi mithlu. Atau ya mutakallim itu bersambung dengan isim dan pada posisi majrur sebagai mudhof ilaih. Contohnya, kitabi, ya, buku saya, qalami, pena saya. Maka alya ya di sini alya ufi mahali jarin mudhofun ilaih. Ya-nya pada posisi majrur sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya, au tatasilu bi inna wa akhwatihin wa akhwatiha wa takunu fi mahali nasbin ismu inna, atau bersambung dengan inna atas saudara-saudaranya dan memiliki i'rab dengan posisi mansub, ya, pada posisi mansub sebagai isim inna. Contohnya, mislu inni muqtani'un, ya, inni muqtani'un bira'ika, sungguhnya aku mantap sesuai atau aku mantap dengan pendapat kamu. Ya, maka huruf ya di sini, ya, al-ya'u fi mahali nasbin ismu inna. Al-ya' di sini pada posisi mansub sebagai isim inna. Yang terakhir, au tattasilu bi ba'di huruful jarri, atau bersambung dengan sebagian huruf jar. Mislu marribi, ya. Marribi. Ya, ia berpapasan dengan aku, ya. Marri, ya, marrabi, ia berpapasan dengan dengan aku. Marro dia berpapasan bi dengan aku. Maka ya-nya ini bersambung dengan huruf jer. Poin selanjutnya, alba'u ya'ul mukhatabati wa hiya. Yang pertama jenis ya domir itu ya mutakalim, dan yang B sekarang ya ya'ul mukhatabah. Nah, ya'ul mukhatabah tattasilu bil fi'lil mudhari'i wa fi'lul amri wa la tattasilu bil fi'lil madhi. Ya, dia bersambung dengan fi'il mudhari' dan fi'il amr, namun tidak bersambung dengan fi'il madhi. Wa takunu dhamiran lil mukhatabatil muannatsatil mufradati wa ta'rib wa tu'rabu fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, bro. Ya, mukhatabah ini ya, sebagai berupa domir mukhatabah untuk muannas mufrad ya, dan di'irab pada posisi marfu sebagai fa'il. Ya, selalu contohnya takumina ya. Takumina. Atau contoh yang lain, kumi, alia'u, ya, alia' di sana, alia'u ya'ul mukhatabati fi mahali raf'in fa'ilun. Ya-nya adalah ya mukhatabah pada posisi marfu sebagai fa'il. Selanjutnya, poin yang kedua. Tadi selesai pembahasan ya, yang sebagai domir. Sekarang, ammal ya'ul harfu, adapun ya yang berupa huruf, fatakunu ala arba'ati awjahin. Ya, awjuhin. Awjahin. Ya, maka ya yang berupa huruf itu ada empat bentuk. Yang pertama, al-hamzah ya ul mudara'ati. Ya mudara'ah. Fata'ti fi awalil mudari'i lil ghaibil mufradi wal musanna wal jam'i. والمثنى والجمع وللغائبة في جمع الإناث مثل. Ya, mudhara'ah itu berada di awal fi'il mudhari' untuk orang ketiga laki-laki. Ya, mufrad, musanna dan jama' dan orang ketiga perempuan jama'. Contohnya, ya, yaktubu, yaktubani, yaktubu, yaktubuna, yaktubna. Di sana ada ya mudhara'ah. Al-ba'u yang B ya ut-ta'nitsi wahiya alamatun nasbi nasbin aw jarrin aw jaril ismi al-musanna wa takunu sakinatan wa takunu sakinatun ya aw takunu sakinatan wa maftuhun ma qablaha mislu. Ya, yang selanjutnya yang B ya taknis ya tasniyah ya utasniyati adalah tanda mansub atau jer ya untuk isim musanna ya, dan ya-nya ini disukunkan sebelumnya fathah. Contohnya ra'aitu muhandisaini. Ra'aitu muhandisaini, aku melihat dua insinyur. Atau marortu bimuhandisaini, aku berpapasan dengan dua insinyur. Maka di sana ada ya tasniyah sebagai tanda mansub atau majrur. Dan ya-nya ini disukun dan di fathah ya huruf sebelumnya. Selanjutnya aljimu yang C ya uljam'i ya jama'. Wahiya alamatu nasbin au jar au jarri au jarrin au jarri au jarrin jami'ul muzakkaris au jarri jam'i jam'il muzakkaris salimi wa takunu sakinatan maksurun ma qablaha. Ya, ya jama' ini sebagai tanda mansub dan majrur untuk jama' mudzakkar salim dan disukunkan sebelumnya dan huruf sebelumnya kasrah. Contoh mislu ra'aitul muhandisina marartu bil muhandisina. Aku melihat para insinyur, aku berpapasan dengan para insinyur. Maka ya di sini sebut ya jamak. Dan ya ini disukun namun huruf sebelumnya berharokat fathah. Dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh ya. Muhandisina. Yang keempat ada ya unnasbi. Ya un nasbi ya wa ta'ti musyadda wa ta'ti musyad musyaddadatun maksurun ma qablaha wa tadullu ala al in wa tadullu ala intisabi mislu ya nisbah ya. Ya un nisbi ya, ya nisbah itu dia bertasdid datang huruf ya ini datang dengan bertasdid dan huruf sebelumnya dikasrohkan dan menunjukkan kepada penisbatan. Contohnya ya misriyun, ya misriyun, jami'iyun, kufiyun, ilmiyun. Ya. Misriyun itu maksudnya penyandaran ke Mesir. Ya, jami'iyun itu menyandarkan sesuatu ke universitas. Kufiyun ya nisbah, ya nisbah ke kufah. Ilmiyun ya menisbatan ke ilmu. Nah, itu adalah ya yang sebagai huruf ada empat. Pertama ya mudhara'ah, yang kedua ya tasniyah, ya jamak dan ya nisbah. Ya unnisbi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.